يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah SWT dengan berbagai ibadah baik itu sholat, Al-Quran, berzikir, belajar ilmu dan yang lainnya. Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hari dikumpulkannya seluruh makhluk untuk diberikan balasan, dan beriman, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Yaitu dengan menunaikan sholat 5 waktu secara sempurna, baik itu syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat seperti apa? Seperti niat, menutup aurat. Syarat adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan sebelum dia melaksanakan pekerjaan, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, berniat masuk waktu sewaktu sholat. Sesuai dengan sholat, belum masuk waktunya, kemudian dia sholat, maka tidak sah. Kemudian memenuhi rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat. Takbir, takbiratul ikram, membaca Al-Fatihah, berdiri, membaca, melakukan gerakan rukuk, melakukan gerakan sujud, melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, melakukan duduk tasyahud, kemudian kewajiban rukun-rukunnya, kemudian salam, membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salat Nabi, diantara rukun-rukun salat. dan kewajiban-kewajiban salat seperti bertabir di setiap pergantian gerakan dari berdiri mau rukuk takbir, dari rukuk mau berdiri lagi takbir, dari berdiri mau sujud takbir, namanya ini takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan, termasuk kewajiban. Kemudian termasuk kewajiban sholat yaitu doa atau berzikir ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk membaca zikir atau berdoa, zikir dalam sujud, membaca zikir di antara dua sujud. Sujud subhanallah rabbil a'la, rukuk subhanallah rabbil a'la. Maka bacaan-bacaan sebenarnya adalah kewajiban. Juga duduk tasawuf awal, membaca bacaan tasawuf awal, ini adalah termasuk kewajiban. Ini apa dipelajari adalah kitab fikih. Ini bisa membedakan antara syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan kewajiban-kewajiban sholat. Seorang imam sholat harus tahu, harus tahu, harus tahu apa itu syarat, apa itu rukun-rukun, dan apa itu kewajiban-kewajiban sholat. Dan juga menunaikan zakat yang wajib dari hartanya adalah mencapai nisab, diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, seperti miskin, orang yang terlilit utang, dan yang lainnya. Dan termasuk orang-orang yang mau kemurkan masjid Allah SWT adalah orang yang tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Takut dengan apa? Takut dengan menimbulkan sikap, menimbulkan sifat mengagungkan, meninggikan. Maka takut yang akan berakibat mengagungkan dan meninggikan orang yang ditakuti, maka itu adalah bentuk ibadah. Maka tidak boleh diberikan rasa takut tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikat orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah yaitu orang yang bertauhid, yaitu ahlu tauhid, dan orang yang beriman pada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang akan membawa ketundukan, penyerahan diri kepada orang yang ditakuti itu Allah, kepada sesuatu yang ditakuti itu Allah SWT. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga, fa'asa ini kalau Allah SWT yang berfirman, ini pasti, pasti mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka inilah cara ciri-ciri orang-orang yang hakikatnya benar-benar bisa memakmurkan masjid. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarhu ijmali keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Lamma kanat al-masajidu hiya mawadu ibadat al-muslimina wa markazu qawadihim wa ulama'ihim nadaballahu al-muslimina ila bina'il masajid wa imaratihah fitoah wan nasril ilmi. Tatkala masjid-masjid ini atau masjid-masjid yaitu tempat-tempat untuk beribadah kepada kaum muslimin dan tempat berkumpul pusat komando dan pusat penyebaran ilmu agama, maka Allah SWT menghasung kepada kaum muslimin untuk mendirikan masjid-masjid dan memakmurkannya dengan ketaatan dan dengan menyebarkan ilmu agama, menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah. Summa akhbara anna hadhihi al-imarata la taliku illa biman wahadallaha wa saddaqa biyaumil jazaa' wal hisab wa ada'a ma awjaballahu 'alaihi 'ala wajhil mashruq wa akhras khalqahu lillahi duna man siwah. Kemudian Allah SWT menghabarkan bahwasanya tidaklah ada yang bisa memakmurkan masjid Allah SWT dengan hak, dengan benar, kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT dan orang-orang yang membenarkan adanya hari pembalasan dan membenarkan hari perhitungan amal-amal dan orang-orang yang menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan, dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang memurnikan takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Summa akkada anna haula'i sayafuzuna bil hidayati wa bi tawfiqillahi wa taysirihi. Kemudian Allah SWT mentakkid, menguatkan, menegaskan bahwasanya mereka orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah SWT ini adalah orang-orang yang akan mencapai kesuksesan dengan mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah SWT dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga ini hakikat memakmurkan masjid Allah SWT yaitu dengan meramaikan berbagai ibadah hanya kepada Allah SWT dan juga menegakkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ini adalah hakikat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah SWT. Adapun orang-orang yang sekedar hanya membuat ramai masjid, ya, masjid dipakai untuk acara-acara bid'ah, perayaan ini, perayaan itu, maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa lagi? Hajrah, menakibat, janjian dengan takut-takutan, ramai memang, ya ramai yang berumian, tapi itu bukan memakmurkan masjid, membuat sumpah masjid. Dengan acara-acara yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menodai kehormatan masjid. Yang seperti ini bukan ibadah. Yang seperti ini adalah kemaksiatan dan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Dan yang seperti ini adalah bukan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah SWT, mengerjakan pekerjaan yang dibuat-buat, tidak ada tuntunnya, yang tidak ada syaratnya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Hartanya, waktunya, pikirannya, apa yang dia korbankan sia-sia, dan pada akhirnya dia akan menuai kerugian. Kalau syarikat mengutara alfawat pada kaidah-kaidah yang bisa diambil dalam ayat tersebut, agulah yang pertama, imaratul masajid bil ibadati min alamatul iman, memakmurkan masjid Allah SWT dengan berbagai ibadah, ini termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Dia berbuat baliknya dari masjid subuh, datang lagi, balik lagi, duhur datang lagi, balik lagi. Orang dirawi ini banyak yang digawean. Bagian heran, kok bisa ya? Terus pekerjaannya itu pekerjaan apa yang mereka tekuni? Lima waktu bisa kemudian terus berjamaah, ngumpul setiap saat, setiap lima waktu. Mereka mengira nyatanya mereka mendapatkan rezeki. Di sebagian yang lain apa? Mereka harus pergi jauh di dalam apa? Mencari ma'isyah, mencari kehidupan dengan tertinggal dengan sekian kesempatan-kesempatan untuk beramal agama. Merantau di negeri orang yang tidak ada sholatnya, Korea, mau masuk di mana? Dan kan kalau tali sholat saja susah. Makanya lah keberkahan Ahlu Tauhid, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Mereka melakukan sebab-sebab dengan yang halal seadanya, yang akan mendukung dan menopang dirinya untuk tetap di atas al-haq istiqomah. Mengutamakan amal kehidupan akhirat. Asal yang wujub iqamah di sholat khamsi, wajibnya menegakkan sholat lima waktu. Tentunya bagi laki-laki di masjid, kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat hukumnya wajib bagi laki-laki yang telah balik. Dengan dalil-dalil yang banyak. Di dalam Al-Qur'an wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegaklah kalian, tegakkanlah salat, menunaikan zakat, warka'u ma'arwah, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Berarti apa? Harus berjamaah. Perintah Allah sebenarnya dalam Al-Quran, belum di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad hamantu an amura rajulin ala ini ayi auma nas zaman telah tu dihadapin dihasilin dan khadabi wa adhab ila qamin la yahduru sholat illa ahraqatuhu binnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah bertekad untuk menyuruh seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku dengan beberapa orang membawa kayu bakar, kemudian aku datangi suatu kaum yang laki-lakinya tidak mendatangi masjid, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Dan tidak ada yang lain, kalau aku tidak khawatir di dalam rumah ada siapa? Ada anak-anak dan wanita. Yang laki-lakinya tidak ke masjid, maka aku akan aku bakar. Ini apa? Ini adalah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyarat bagi kaum muslim untuk menegakkan salat lima waktu di masjid. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, minta undur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang buta dan rumahku agak jauh dari masjid dan aku tidak mempunyai penonton yang bisa menonton ke masjid, sedangkan di Madinah ini banyak binatang-binatang yang berbisa, apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk tidak menghadiri salat jamaah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya silakan. Namun tatkala Abdullah bin Maktum ini berpaling pergi, kemudian dipanggil lagi. Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Abdullah menjawab, ya saya mendengar azan. Datangilah seruan azan tersebut. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang mendengar azan untuk mendatangi masjid. Dan pada kenyataannya tidak ada satu riwayat pun atau saya belum pernah mendapatkan bahwasanya Abdullah ibn Ummi Maktum tersengat ular atau apa di malam hari karena tidak ada yang turun, tidak ada. Kenapa? Karena siapa yang taat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan apa? Memberikan jalan keluar dari kesulitan. Ada kaum wanita, maka apa? Disyaratkan untuk sholat di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian para wanita untuk di rumah. Dan seawal-awal sholat seorang wanita yang di dalam rumah, di kamarnya. Namun Rasulullah SAW tidak melarang seorang wanita yang pergi masjid dalam rangka untuk mengikuti sholat jamaah. Para ulama juga memberikan rukhsah kepada seorang wanita yang di dalamnya dia tidak bisa menutup ilmu kecuali harus dengan keluar rumah menghadiri masjid, maka dilakukan selama di sana bang tidak mengandung banyak fitnah. Bahkan kita tidak boleh apa melarang wanita-wanita untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Baik, yang kedua asalnya wujub ada zakat ila mustahiqiha, wajibnya menunaikan zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. 8 golongan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalimin wa fi sabil wa fi sabilillah wa fi sabil. Dan ialah zakat ini diberikan kepada fakir, miskin, pada amil zakat, orang yang terlilit hutang, atau dilembutkan hatinya, dan diberikan kepada para budak yang ingin membebaskan dirinya. Seorang budak ingin membebaskan dirinya dengan membuat perjanjian kepada tuannya dengan menebus dirinya, maka dibantu dengan diberikan zakat. Misalnya, kamu bisa bebas tapi kamu harus membayar kepada saya 50 juta. Oh iya tuan, saya tak bekerja, nanti uang tak kumpulkan, kasihkan sebanyak 50 juta, kemudian saya bebas. Usaha-usaha budak untuk melepaskan diri dari tuannya agar merdeka. Maka budak-budak seperti ini boleh untuk apa? Diberikan zakat untuk membantu dia agar cepat menjadi merdeka. Adapun orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, seperti seorang yang kaya, seorang yang mampu, orang yang telah berada pada tanggungan orang lain, seperti anak-anak yang ditanggung oleh orang tua, atau budak telah ditanggung oleh tuannya, kecuali tadi budak yang ingin memerdekakan dirinya. Tentunya zakat ini nanti akan dipelajari dalam arti Rabi'ah wujubul ikhlas khasyati ta'zimillah, wajibnya memurnikan rasa takut dengan mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini takut, kemudian kita diikuti dengan pengagungan, ketundukan, namanya adalah takut yang mengandung ibadah. Maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah SWT. Jadi kita tidak boleh takut kepada setan. Dengan takut sehingga kita taat kepada perintah mereka. Ayo kasihkan sejajan ini, berikan. Ayo dipenuhi syarat-syarat ini, dipenuhi. Makanya apa? Takut yang akan mengakibatkan dirinya tunduk kepada para setan, takut kepada para wali, dengan mengagungkan para wali, tunduk kepada para wali, takut yang luar biasa. Maka takut yang sebenarnya adalah takut ibadah. Sehingga takut seperti ini yang diberikan kepada selain Allah SWT termasuk kesyirikan. Gimana ayat yang menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut dengan rasa pengagungan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. munasabatul ayat ini tauhid. Kesuan ayat ini terhadap tauhid, hai saudara til ayat ala wujubi ikhlasi khasyati ta'zimillah. Di mana ayat ini menjelaskan atas wajibnya menunaikan takut yang akan berdampak mengagungkan kepada Allah SWT. Bila yakunu halil khasyah na'an minal ibadah, sehingga takut yang seperti ini termasuk dari bentuk-bentuk ibadah. Kasar pula ibadah dari ibadah syirkun, dan memulihkan ibadah kepada selain Allah termasuk dari kesyirikan. Mulan adalah sebagai perhatian imaratul masajid kilahiyah maknawiyah wazalika yakunu bimulazamatul masajid wal mawadibah alaiha bifi'lul ibadat wa halakatul ilmu. Memamor masjid, ada sebagian pendapat menyatakan ini makna, sehingga apa? Sehingga kewajiban memamor masjid ini dengan cara melakukan ibadah-ibadah di masjid. Dan juga menegakkan halaqah-halaqah ilmu. Wakilah yang isiyah wazalika yakunu bibina'il masajid wa tamimiha wa tanggibiha. Dan ini maknanya secara nyata, yaitu dengan mendirikan masjid, membangun masjid dan membersihkan masjid. Pemilal ayat al-ma'nayin li'annahuma yata'arogan. Maka yang paling afdal bahwa ayat ini diambil dibawa dengan dua makna. Apakah itu secara maknawiyah atau secara fisiyah, secara nyata. Karena keduanya tidak bertentangan. Apakah dengan merawat masjid, dengan memberikan masjid, merawat masjid, atau dengan memakmurkan dengan ibadah-ibadah dan halaqah ilmu. Maka semuanya dilakukan. Allah taala bismillah barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah.